السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، رحمني ورحمكم الله، kita teringat dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna iddata syuhuri inda Allah ithna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyimu fala tazlimuhunna فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى menegaskan di dalam ayat di atas, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kurun waktu satu tahunnya 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kurun satu tahunnya adalah 12. Yawma khalaqas samawati wal ard, dan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 tersebut Allah subhanahu wa ta'ala pilih 4 saja yang disebut dengan ashur al-hurm. Hurm ini jamak dari kata-kata haram. Dari 12 bilangan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala pilih 4 bulan yang sifatnya haram. Apa yang dimaksud dengan haram di sini? Kata para ulama, li'idhami hurmati, karena tingginya kedudukan 4 bulan itu. Karena kemuliaan yang ada di 4 bulan itu yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Walitahrimil qitali fi. Dan sebab yang lain juga, karena di 4 bulan itu Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagi mereka. Allah haramkan bagi mereka untuk melakukan pertempuran. Gak ada perang kalau sudah masuk ke 4 bulan tersebut. Orang-orang zaman jahiliyah, mereka diliputi dengan peperangan antara satu dengan yang lain. Hukum ini telah ada pada zaman dahulu dan mereka mengikuti. Kalau sudah masuk ke 4 bulan tersebut, mereka menahan diri sampai keluar dari 4 bulan itu, baru mereka melakukan pertempuran. Ini mereka pun hormati sebelum datangnya Islam. Apa 4 bulan tersebut? disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun mutawaliyat." Ada 3 bulan yang berturut-turut datangnya satu dengan yang lain, bergandengan. Dan satu agak sedikit jauh. Thalathatun mutawaliyat. 3 yang bergabung, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Ini 3 di antara bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa Rajab syahrum mudhar." Kemudian 4 yang agak berjauhan, yaitu bulan Rajab. Rajab ini sebelum apa ya? Sebelum Rajab, sebelum apa? Sebelum Sya'ban. Setelah Jumada al-akhirah. Kalau kita menyebutnya Jumada tsaniyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa syahru Rajab syahru mudhar." Rajab yaitu bulannya kabilah mudhar. Kenapa dinisbatkan kepada mereka? Karena kabilah mudhar inilah yang mengagungkan bulan Rajab. Oleh sebab itu dinisbatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada Bani Mudhar, karena dahulu mereka selalu berselisih dengan Bani Rabi'ah. Dinisbatkan kepada Bani Mudhar karena mereka lah yang memuliakan bulan Rajab. Jadi kita telah memahami bahwasanya 4 bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dan disebut dengan Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mana yang benar dari sisi bahasa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang benar? Sudah belajar bahasa, Amir. Mana yang benar? Dzulqa'dah? Dzulqa'dah benar atau enggak benar? Dzulqa'dah? Dzulqa'dah benar. Dzulqa'dah? Dzulqa'dah yang benar. Dzulqa'dah? Taib Dzulhijjah dan Dzulhajjah. Mana yang benar? Hajjah atau hijjah? Hajjah? Keliru. Dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar. Dan itu 2 sisi dari penyebutan bulan tersebut. Lughatun masyhura, lugha yang dikenal, yaitu Dzulqa'dah dengan qaf yang difathahkan. Begitu juga Dzulhijjah dengan ha yang dikasrahkan. Ini lughatun masyhura, lugha yang terkenal di antara para di kalangan Arab. Kemudian di sana ada lughatun qalilah, bahasa yang sedikit dan dipakai, dan itu benar. Dzulqa'dah dengan qaf yang dikasrahkan, Dzulqa'dah. Begitu juga Dzulhijjah, ha yang difathahkan. Jadi dua-duanya benar dan dua-duanya dibenarkan dari sisi bahasa. Kita kembali kepada ayat di atas. Minha arba'atun hurum, dalika dinul qayyim. 4 bulan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ashhurul hurum, dan itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sampai kalian berbuat aniaya. Maka jangan sampai kalian berbuat zalim pada diri-diri kalian di 4 bulan itu. kezaliman ya ikhwani hafizakumullah, secara keumuman adalah perbuatan dosa. Enggak pakai menunggu. Enggak pakai menunggu di 4 bulan. Itu. Secara keumuman, kezaliman adalah dosa dan termasuk dosa-dosa yang besar. Akan tetapi kata Qatada Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri sebagai salah satu di antara para tabi'ut tabi'in, Qatada mengatakan ketika sampai kepada ayat di atas, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu wizran wa khati'atan, bahwasanya kezaliman ini secara keumuman adalah perbuatan dosa. Akan tetapi, kalau kezaliman dilakukan di 4 bulan itu, maka dosanya lebih besar. Jadi kalau kezaliman dilakukan di 4 bulan itu, dosanya lebih berat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dan begitu pula sebaliknya, amalan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala di dalamnya. Dan amalan ibadah yang dilakukan di bulan-bulan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun gandakan apa? Ganjaran dan pahalanya. Nah, di antara 4 bulan yang telah kita sebutkan di atas adalah bulan Dzulhijjah. Yang kita sudah berada di dalamnya. Yang kita saat ini sudah berada di dalamnya, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Dan di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Begitu pula dari lisan nabinya alaihi salatu wassalam memberikan keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, terlebih lagi dan terlebih khusus di 10 hari pertama di bulan ini. Di 10 hari pertama di bulan ini. Permasalahan yang pertama, ikhwani hafizakumullah, apa yang membuat beda bulan Dzulhijjah? Terlebih lagi 10 hari di bulan itu. Apa yang membuat beda? Banyak bulan-bulan yang lain. Tapi kenapa Dzulhijjah lebih daripada bulan-bulan yang ada? Jawabannya ada 6. 5 dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam kitabnya. Dan 1 kita ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Dzulhijjah ini ada makna tersendiri. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang ada. Yang pertama, di bulan inilah dan di 10 hari pertama inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya yang menjadi penutup dari Al-Quran. Di bulan ini, lebih khusus lagi, di 10 hari pertama di bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan 1 ayat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran. Walaupun memang terjadi perbedaan di antara mereka, tapi disebutkan bahwasanya ayat inilah yang terakhir turun. Bahkan kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau berkata, "Mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi al-ayah bi 81 yawm." Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam wafat setelah turunnya ayat ini 81 hari setelah itu. Kurang dari 3 bulan. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, kata Ibnu Jarir At-Tabari, wafat 81 hari setelah turunnya ayat ini. Kurang dari 3 bulan. Yaitu ayat apa ya? Ayat terdapat di dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama, sempurna, selesai. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan bagi kalian ni'matku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kami ridha bahwasanya Islam ini agama bagi kalian. Ini dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat terakhir, sebagai penutup Al-Quran. Tahu dari mana kita datangnya ayat itu di bulan Dzulhijjah, dan ayat itu di 10 hari pertama? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, anna yahudiyan ada ila amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab. Kata Tariq, ada seorang Yahudi mendatangi khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab. Mendatangi khalifah Umar, Yahudi tersebut, ketika sampai kepada beliau, dia mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya kaum mu'minin, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kata orang Yahudi, menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran, tapi tidak untuk dipakai, tidak untuk diamalkan. Yahudi tersebut mengatakan, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam Al-Quran, lau nazalat alaina ma'syar al-yahud, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, golongan Yahudi, latakhadna dhalika al-yawma 'ida, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai 'id. Kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya yang mereka beramai-ramai di dalamnya. Kata Umar ibn al-Khattab, ayat apa yang kau maksud? Kata orang Yahudi tersebut mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Umar ibn al-Khattab, عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. كذا عمر aku tahu hari ketika turun ayat tersebut, dan aku tahu di mana turunnya ayat itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Umar, wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi'arafah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berdiri berkhutbah di padang Arafah, dan bertepatan hari itu juga dengan hari Jumat, yaumul Jumat. Pertanyaannya kepada para hadirin, kalau ayat itu turunnya di hari Arafah, hari Arafah bertepatan dengan tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya sebagai penutup Al-Quran di bulan Dzulhijjah, dan diturunkan di 10 hari pertama di bulan ini. Inilah yang menjadikan bulan tersebut berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ini sebab yang berapa? Yang pertama. Sebab yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah diabadikan di dalam Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan makhluk, akan tetapi makhluk tidak diperbolehkan bagi mereka untuk bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersumpah dengan makhluk, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka syiriklah dia. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ahsan, tabarakallah. Dalam surat Al-Fajr. Wal-Fajr. Demi waktu fajar. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dimulai dengan waktu permulaan sholat. Sumpahnya dimulai dari permulaan sholat, yaitu sholat subuh. Wal fajar, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi 10 malam. Berkata mufassir di antara para sahabat yang menjadi turjumanil Quran, penerjemahnya Al-Quran, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Ibnu Abbas, fahiya ashru dhil hijjah. Apa maksud dari demi 10 malam? Kata Ibnu Abbas, 10 malam ini adalah 10 dhul hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Wasyafi wal watar, dan demi amalan yang ganjil, dan demi amalan yang genap. Coba kita lihat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amalannya ada yang genap dan ada yang ganjil. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji mereka, tawaf, berapa kali putaran? 7. Ganjil apa genap? Ganjil. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan atau disunahkan untuk menjalankan sholat 2 rakaat setelah tawaf. 2 rakaat jumlahnya genap. Kemudian setelah itu mereka menjalankan sa'i dari Safa dan Marwah. Keliling berapa kali? 7 kali ganjil. Begitu pula di sana ada salat yang mereka kerjakan 5 waktu. Ada yang genap dan ada yang ganjil. Begitu juga amalan-amalan di Padang Arafah. Datangnya pada tanggal 9, ganjil. Kemudian amalan di Mina, Musdalifah, pada tanggal 10, genap. Wasyafa'i walwa. Ada yang genap, ada yang ganjil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana membuka sumpahnya dengan menggunakan awal waktu, menutupnya dengan akhir waktu sholat. Walayalin ashri, wasyaf'i wal watri, wal layli, dan demi malam yang telah hilang. Ditutup dengan akhir waktu sholat, yaitu waktu malam. Dan yang kita garis bawahi pada surat ini, yaitu walayalin ashr, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menunjukkan kemuliaan. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Penutup. Yang kedua, bersumpah dengan. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihi salatu wassalam menunggu di saat Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menurunkan wahyunya berupa Taurat. Nabi Musa menunggu, dan penungguan tersebut diturunkannya kitab Taurat tidak lain dan tidak bukan di bulan ini. Bahkan di 10 hari pertama di bulan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-A'raf. Yang pertama tadi Al-Ma'idah. Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam surat Al-Fajr. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa wa'adna Musa 30 laylatan. Dan ketika kami memberikan janji kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau menunggu selama 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin. Kemudian kami tambahkan waktu penungguan tersebut 10 malam setelahnya. Yang pertama 30 ditambah 10 hari. Kata Mujahid bin Jabir dari kalangan ahlu tafsir. Yang dimaksud 30 hari di situ adalah bulan Dzulqa'dah. Maka 10 malam setelahnya adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah, maka genap penungguan Nabi Musa alaihi salatu wassalam terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari. Penungguan 30 hari di bulan Dzulqa'dah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan 10 malam kemudian diturunkan di 10 hari pertama di bulan tersebut. Turunnya apa? Tahu? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, perlu antum ketahui bahwasanya bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan apa? Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi barang siapa yang ingin haji qiran atau mutamatti' yang dia akan gabungkan dengan umrah, dia boleh mengerjakan umrah di bulan Syawal atau Dzulqa'dah yang nantinya digabung dengan ibadah haji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Dzulhijjah sebagai penutup bulan-bulan haji yang menjadi rukun Islam bagi kaum muslimin. Jadi yang keempat, bahwasanya Dzulhijjah sebagai penutup amalan haji. Dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji ini ada bulan-bulan yang ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, dan penutupnya dan intinya di bulan ini. Ini dalam surat Al-Baqarah yang keempat. Kemudian yang kelima, di bulan inilah kita diperintahkan untuk sebuah ibadah dan merupakan syiar Islam, yaitu menyembelih hewan kurban. Tidak ada di bulan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya yang dibaca oleh imam kita pada hari ini, pada rakaat yang kedua, di dalam surat Al-Hajj, لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, agar mereka menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang diketahui atas rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka apakah hari-hari yang sudah ditentukan? Yaitu Idul Adha dan 3 hari Tashrik. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari daging tersebut dan berikan kepada orang-orang yang sengsara dan kaum masakin, orang-orang fakir. Maka di sini bahwasanya bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban yang tidak ada di bulan-bulan selain itu. Ini yang kelima. Yang pertama apa para hadirin? Penutup Al-Quran. Yang kedua? Enam? Bersumpah dengannya. Yang ketiga, turunnya Taurat. Yang keempat, penutup ibadah haji. Kemudian yang kelima, diperintahnya untuk berkurban. Yang keenam, bulan ini adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai amal ibadah di dalamnya selain bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang di mana amal ibadah umat manusia lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai, lebih Allah subhanahu wa ta'ala sukai, kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu amalannya Allah subhanahu wa ta'ala sukai. Para sahabat pun bertanya, walal jihad fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Di waktu-waktu yang lain, Nabi SAW bersabda, walal jihad fi sabilillah. Bahkan tidak bisa menyamai kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Lebih utama amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun itu jihad, kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarja' min dzalika bisyai, kecuali seorang yang keluar dari jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dari jihad tersebut. Maka yang keenam dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai amal ibadah di dalamnya. Ini 6 perkara kenapa bulan Dzulhijjah memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, ada sedikit peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا." Apabila sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan antum ada yang ingin berniat untuk menyembelih, maka jangan sekali-kali dipegang rambutnya. Dalam riwayat yang lain, fal yumsik an sya'ri wa athfari, dia tinggalkan rambut dan kukunya. Maksudnya di sini jangan kalian potong rambut dan kuku. Bagi yang sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan dia ada niat untuk menyembelih hewan kurban, maka dari hadis ini para ulama mereka berbeda pendapat. Apa hukumnya memotong rambut dan memotong kuku di permulaan bulan Dzulhijjah? Mazhab yang pertama, yaitu mazhabnya Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik, mereka berpendapat bahwasanya memotong rambut dan memotong kuku enggak ada masalah. Boleh. Halal, mubah. Lantas bagaimana dengan hadis di atas? Mereka berpendapat bahwasanya itu dari perkataannya Ummu Salamah, bukan dari perkataannya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu bukan hujjah, karena perkataan seorang sahabat. Ini kata mereka. Pendapat yang pertama, pendapatnya Abu Hanifah dan Malik. Mereka berpendapat tidak ada masalah dipotong. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan dirajihkanlah Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Pendapatnya Asy-Syafi'i bahwasanya hadis di atas sahih, akan tetapi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya bukan haram, akan tetapi makruh. Jangan kau potong rambutmu dan jangan kau potong kukumu. Maksudnya jangan, disuruhlah makruh. Makruh kau potong, makruh kau potong rambutmu dan makruh kau potong kukumu. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling rajih di antara perkataan para ulama, dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dari kalangan mazhabul arba'ah. Dan ini juga merupakan mazhabnya Sa'id ibn Musayyib dari kalangan para tabi'in. Dan ini juga merupakan mazhabnya Rabi'atul Ra'i dan Dawud Al-Zahiri dari mazhab Al-Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwasanya hadis di atas yufidut tahrim. Yang dimaksud larangan adalah haram. Jadi hukumnya memotong rambut dan kuku adalah haram. Karena kenapa? Yang pertama kata mereka, al-aslu fin nahi at-tahrim. Asal dari setiap larangan Nabi alaihi salatu wassalam, hukumnya adalah haram. La taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Berarti zina hukumnya apa? Haram. Karena ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berbohong. Berarti berbohong apa? Haram. Jangan kalian berdusta. Jangan kalian menipu. Berarti tipuan adalah hukumnya haram. Dari larangan hukum asalnya adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin, idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Kalau aku larang kalian sesuatu, maka tinggalkan. Jangan didekati larangan tersebut. "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku sudah memerintahkan sesuatu, kata Nabi, maka datangi sesuai dengan kebiasaan kalian. Datangi semaksimal mungkin. Perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi yang pertama, bahwasanya larangan adalah haram. Oleh sebab itu, Al-Imam Syinkiti Muhammad Amin Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau berkata, "Al-hadith an-nahyi fihi yaqtadi at-tahrim." Bahwasanya hadis di atas menunjukkan keharaman karena hukum asal larangan adalah haram. Illa li sharif, kata beliau, kecuali kalau ada yang memalingkan dari haram menuju ke makruh. Dan di sini hukum asalnya adalah haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata di sana ada azhar di antara para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Talib, dari kalangan para khulafa ar-rasyidun. Ali bin Abi Talib, "Idza dakhala al-ashr wa ishtara udhiyatah amsaka an sya'rihi wa athfarih." Ali bin Abi Talib, kalau sudah masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan sudah membeli hewan sembelihan dari hewan ternak, beliau tidak memotong rambut dan kukunya. Asal dari para sahabat menunjukkan tentang itu. Dan ini adalah pendapat yang rajih dan dirajihkan dari kalangan ulama al-mutaakhirun, Ibnu Al-Qayyim dan sebelumnya Ibnu Hazm, begitu juga As-Sanani wa Syaukani, dan dirajihkan pada ulama yang ada pada zaman kita, yaitu Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, kemudian Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Bas, dan muhaddith dari negeri Yaman Al-Allama Al-Syeikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Mereka seluruhnya mengatakan bahwasanya hukum hadis di atas adalah haram. Dari hadis di atas kita ambil 3 atau 4 faedah. Faedah yang pertama, keharaman tersebut itu berlaku bagi orang yang mulai berniat. Kalau seorang hamba sudah berniat sebelum masuk awal bulan Dzulhijjah, dia sudah berniat akhir bulan Dzulqa'dah, 5 hari yang lalu dia sudah niat, "Saya akan menyembelih hewan kurban." Maka larangan ini mulai berjalan di hari pertama dan malam pertama di bulan Dzulhijjah. Yaitu mulainya pada malam ini. Ini malam keberapa ya, ikhwani? Malam pertama. Jadi jangan sampai ada yang memotong kuku dan rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Ini bagi orang yang niat sebelum datangnya bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia enggak ada niat, masuk bulan Dzulhijjah masih enggak ada niat, jalan pertama, kedua, ketiga, baru hari kelima dia ada niat. Maka dia tidak memotong kuku dan rambutnya mulai kapan? Mulai hari kelima. Karena niatnya mulai muncul di hari yang kelima. Dan ini faedah yang kedua. Anna hadzal hukma khasun liman yudahhi. Fala yata'allaq bighairi. Faedah yang kedua. Hukum ini khusus bagi orang yang niat untuk menjalankan atau menyembelih hewan kurban. Khusus bagi dia. Kalau dia mewakilkan kepada orang lain, "Saya ada niat." Mungkin akhuna Amir ada niat untuk menyembelih hewan kurban masa awal bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu diwakilkan kepada Islah untuk menyembelih. Maka yang kena hukum ini siapa? Tetap Amir. Dan Islah enggak kena apa-apa. Karena sembelihan ini punya siapa? Punya akhuna Amir. Jadi yang mewakili enggak kena hukum ini. Dia boleh untuk memotong dan memotong kuku dan rambutnya. Hukum ini khusus bagi orang yang punya apa? Sembelihannya. Kalau dia yang menyembelih, ya dia yang kena. Kalau orang lain yang menyembelih, tetap dia yang kena, orang lain enggak kena hukum di atas. Begitu juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Apakah juga enggak boleh motong rambut dan kuku? Jawabannya apa para hadirin? Boleh. Sekali lagi dia khusus untuk yang niat di dalam menyembelih. Karena Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menyembelih untuk beliau dan keluarganya. Dan tidak dinukilkan keluarganya tidak memotong rambut dan kuku. Potongan rambut dan kuku ini khusus pengharamannya bagi orang yang niat untuk menyembelih. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, idza akhadha min athfarihi wa sya'rihi fa 'alaihi an yatub ila Allah. Yang sudah memotong rambut dan kukunya, dia sudah niat masuk 10 hari, maka dia harus bertaubat kepada Allah karena dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Terjerumus ke dalam perbuatan dosa kecuali beberapa keadaan. Kecuali beberapa keadaan. Di antara keadaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, seorang yang lupa. Masuk 10 hari pertama, dia sudah niat, kemudian lupa. Dia potong rambutnya, dia potong kukunya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau ambil kami dalam keadaan kami lupa. Betul-betul lupa. Jadi buat-buat. Kemudian yang kedua, enggak sengaja. Maksudnya enggak sengaja di sini, tahu-tahu rambutnya rontok dengan sendiri. Atau tahu-tahu kukunya patah. Atau rambutnya terputus. Ini maka enggak terkena dalam keharaman tersebut. Atau disengaja dan dia punya uzur syar'i. Contohnya uzur terkena apa? Sakit atau luka yang dalam harus dijahit atau harus diobati dan itu harus untuk memotong bulu-bulunya. Maka di sini dipotong. Atau kuku potong terpotong separuh dan ini akan mendatangkan mudharat karena tajamnya, maka dia harus memotong sisa sebagian yang lain. Ini pun tidak ada masalah. Jadi dia harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau betul-betul disengaja dan tidak ada hubungannya dengan amalan-amalan yang lain. Kalau ditanya, apakah hewan kurbannya sah? Jawabannya hewan kurbannya sah. Hewan kurbannya adalah sah. Apakah ada kafarah? Tidak ada kafarah. Apakah ada fidyah? Tidak ada fidyah. Khusus bagi dia saja. Dan dia harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, apakah ini mencakup semua bulu-bulu ataukah khusus bulu rambut? Jawabannya apa? Semua bulu dan semua kuku. Baik tangan maupun kaki. Karena hadis Nabi SAW datangnya secara umum. Kemudian faedah yang terakhir. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Beliau mengatakan bi anna al-hikmah fi an-nahi anna al-mudhahhi syaraka al-hajj aw syaraka al-hajj fi ba'd manasik fi ba'd amal an-nusuk. Bahwasanya orang yang menyembelih itu dia sama dengan mengikuti beberapa amalan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wa huwa taqarrub ila Allah bi dhabhil qurban. Orang-orang yang sedang menjalankan haji mereka menyembelih hadi, menyembelih kurban di tanah suci. Fasyarakahum fi ba'dhi khasa'isil ihram. Begitu juga orang yang niat menyembelih kurban di sini, nah, menyembelih hewan kurban di sini, maka mengikuti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang sedang melaksanakan ihram, dilarang bagi mereka untuk memotong apa? Rambut dan kuku. Orang yang melaksanakan ihram, pakai baju ihram, kain ihram, melaksanakan ibadah haji, enggak boleh mereka mengambil rambut dan mengambil kuku. Oleh sebab itu orang yang hendak menyembelih mengikuti hukum-hukumnya mereka. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan fikih di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan ini dan 10 hari pertama di bulan ini insyaallah taala pada kesempatan atau besok insyaallah. Nah, ila huna walhamdulillah.